Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'dihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah falamudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng para sepuh, para mini sepuh, para masyayikh, mugi-mugi para sepuh kula wau tansah pinaringan yuswa panjang, dipun paringi sehat wal afiat, saged nenggo barokai landungani anak putunipun. Amin Allahumma amin. Sedaya pengurus NU cabang Kabupaten Magetan, ugi pengurus Aswaja Center, ugi pimpinan Musliman Ansor Fatayat se-Magetan, khususipun jajaran Suriah Romo Yewahid, ugi jajaran Tanfidiyah, utaminipun Direktur Aswaja Center Mas Yusron, matta'anallah bituli hayatihim. Mugi-mugi para masyayikh, para pengurus NU, pimpinan muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala kerso maringi bebungah arupi yuswa ingkang panjang lan kesehatan. Amin Allahumma amin. Konco-konco pejabat saking lingkungan Pemda Kabupaten Magetan, Muspika, ugi konco-konco TNI, Polri, Mas Sinten wis supe kula mboten. Saking Kodim menika supe mboten tepangen. Biasanipun umarok pejabat sing derek ulama niki sedone husnul khotimah. Biasanipun sak wanci-wanci pensiun barokahe malah mundak kathah. Rezekine tetep kathah. Amin Allahumma amin. Sedaya jamaah hadirin hadirat, khususipun kanca panitia, kanca MC, ugi kanca penerbang lanut. Lanut napa niki? Lanut Iswahyudi, penerbang lanut Ahbabul Mustafa. Mugi-mugi dipun tresnani kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, singkat mawon mboten usah dawa-dawa atur, jenengan mirengaken kanthi saestu. Poin pertama, kita gesang niki mboten dolanan, mboten main-main. Urip niki tenanan, perlune damel ngibadah. Lek ngibadahi tenanan, imane tenanan, wiritane tenanan, taate temenanan, besok sekarate yo penak. Mboten megap-megap, mboten loro nemen-nemen. Menawi sekarate penak arep mati iso maca la ilaha illallah, niku kawestanan mati husnul khotimah. Nek saged husnul khotimah mboten niku, mengke teng alam kubur jawab pitakone mungkar nakir nggih lancar. Sak teruse selamat saking azab kubur. Besok dino kiamat selamat saking hisab. Teng padang mahsyar mboten kepanasan nemen-nemen. Ditimbang amale, amal taate ganjarane niku langkung abot tinimbang tinimbang dosane. Sak teruse lewat teng Shiratal Mustaqim niki lancar. Nabi lek ngibaratne kados kilat sing napa? Dadi mboten krasa panas senajan uwet Shiratal Mustaqim niku manggen teng dukure jahanam. Niki geni molat-molat. Tanganmu mok lewatne dhuwure geni. Lek alon-alon ya keslomot. Panas. Wong lewat dhuwur geni kok alon-alon. Keslomot. Saman lewat Shiratal Mustaqim. Lah Shiratal Mustaqim niku teng dhuwure neraka jahanam. Lek mu lewat karo mbrangkang alon-alon ya mesti keslomot panas ra kuat tiba. Nyemplung neraka. Insyaallah kita-kita niki sregep salat, sregep wiridan, sregep zikir, sregep selawat, besok liwate banter. Wes. Geni molap-molap, tanganmu kenekno. Wes. Nggih mboten panas. Udan mboten niku. Tanganmu kenekno. Wes. Mboten kadang mboten ketetesan. Pokok kula ndongaken muga-muga kabeh husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kula wangsuli urip niku ora dolanan tenanan. Mati yo tenanan, megap-megap yo enek tenan. Nggih to? Matine angel yo enek tenan, matine penak yo enek tenan. Suul khatimah enek tenan, husnul khatimah yo enek tenan. Krono niku kabeh mesti enek. Gelem yo mok lakoni, ra gelem yo tetep mok lakoni. Percaya akan dialami, enggak percaya yo tetep dialami. Maka pilihan yang paling baik mempersiapkan diri ngadepi sedaya niku. Nah, dos pundi bekal untuk mempersiapkan diri ben sekarate penak. Ben husnul khotimah, ben lulus saking pitakone mungkar nakir, ben lulus dihisap, ben mlakune Shiratal Mustaqim ora kepleset. Siap-siap kangge perjalanan niku sak teruse. Siji, tetep ngugemi iman Islam ngantos mati. Sopo sing kudu tetep iman Islam? Yo sampean, yo bojomu, yo anakmu, yo mantumu, yo anak putumu kabeh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jogonen awakmu, jogonen keluargamu, jogonen anak bojomu, ojo sampai mlebu neraka. Carane jogo jos pundi? Anak dididik tenan. Ojo mati-mati disik lek anakmu durung iso salat rutin. Ojo mati-mati disik lek anakmu ana sing wani ninggal salat. Ojo mati-mati disik lek anakmu durung khatam Quran. Ojo mati-mati disik lek anakmu durung sregep jamaah. Ojo mati-mati disik lek anakmu durung ahlu sunnah wal jamaah. Niku nek sampean gigih, kekeh, kukuh anggene ngugemi iman Islam, menanamkan pendidikan teng anak putu sak keluarga, niku berarti panjenengan sampun ngelampahi perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jogonen awakmu, keluargamu, anak-anakmu, ojo sampai mlebu neraka. Kadang wonten tiyang sregep salat tapi anake ra salat. Kadang wonten tiyang pengurus NU, pengurus muslimat, sregep salat, sregep zikir, sregep tahlilan, sregep solawatan anak katut Wahabi. Nggih to? Anake nderek Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Sugino. Ngoten. Anake nderek Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Fatona. Partai apa kuwi? Eman para rawuh. Selama hidup sampean sregep ndongakne wong liya. Selama hidup sampean sregep nahlili wong liya. Ganti sampean sing mati ora di. Ganti sampean sing mati ora di tahlili. Kenging napa enggak ditahlili? Nek sampean teledor didik anakmu. Anakku, anakmu kuliah ning UGM. Katut golongan liya mok jarniai. Kuliah ning Brawijaya Malang. Katut golongan liya mok jarniai. Dilamar bocah santri sregep terbangan ngene iki. Perkara rodok melarat didikne terus mok tolak. Barang dilamar DPR rodok sugih mok trimo. Enggak ngerti yo DPR iki ora tau salat. Enggak ngerti yo DPR niku anti tahlilan. Anti selametan. Sampean mati ora di. Ora di selameti ra di tahlili. Kan yo codo to ngoten niku. Napa codo ni? Rugi. Nah, ngadepi mati ben sak teruse selamat. Ojo sampean tok sing kuat imane. Ojo sampean tok sing sregep salate. Ojo sampean tok sing dadi NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kudu sak anak-anake, sak putune, sak mantune kabeh. Sampeyan melok kula. Kula enggak ada prinsip. Anakku dilamar cah pondokan, sregep salat, akhlake sae, pinter ngaji, NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mesti tak terima senajan sugih. Mesti. Kula mboten kate tolah-toleh. Napa? Apa haram nerima mantu sugih? Mboten dong. Sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki kunci ngadepi mati ngoten niku. Kok dadak kudu Ahlus Sunnah sih? Napa mboten cekap sing penting Islam? Mboten cekap. Sampeyan Islam salate kenceng. Anakmu mantumu Islam salate kenceng. Tapi ke Ahlus Sunnah Jamaah. Zaman mati kubur tinggal geledak menodok wis. Ora katik dikirimi donga. Ora katik dislameti. Ora katik ditah lili. Niku dereng aman. Iya lek salatmu keterima. Lek ora. Pas ditakoni malaikatmu karena kir gak iso jawab. Disisap pangeran gak iso jawab. Akhirnya pangeran dawuh. Salatmu gak tak terima kabeh. Ngibadahmu kabeh gak tak terima. Zaman jawab, nggih, kula tak ngarep-ngarep dongane anak putu. Kali Gusti Allah dijawab, anak putumu ra enek sing NU. Sitoke ra enek sing kirim donga. Lah terus ngarep-ngarep apa? Tapi yang lebih aman niku sak durunge sampean mati anakmu kudu wis sregep salat dan NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dadi mbok menawa ana apese nasib Gusti Allah dawuh, sampean lho wong kula Yusron. Dadi apa? Direktur Aswada Center. Gusti Allah dawuh, salatmu ra tak trima. Tapi aja kuatir. Senajan sholatmu ra tak trimo, sampean tetep lupus warga. Lah kok saged Gusti, anakmu 17 iki utalilan kabeh. Mantumu tahlilan kabeh, gara-gara anakmu soleh kirim donga sampean, akhirnya sampean iso mlebu swarga barokah dongane anak. Lale anakmu ra NU gak kira kirim donga. Dil. Dil. Jadi mati niki tenanan, hisab niki tenanan, kiamat enek tenanan, swarga neraka enek tenanan, ben selamat, ben mlebu swarga, persiapane kaya ngoten niku wau. Halo. Nomor kalih, para rawuh ingkang minulya, kula panjenengan niki wis berhasil didik anak putu NU kabeh, soleh kabeh, niku kita piyambak kudu sregep ngibadah. Wonten tiyang kula pun mboten salat, mboten napa-napa Ustaz. Napa? Oh, aku besok mati mesti ditahlili. Wong aku ketua muslimat. Lamun anakku ora nahlili, engko jamaahku yo nahlili. Dadi aku wis ora usah salat cukup. Wong ra salat, wong ra ngibadah, wong ra nglakoni. Jarene ngarep-ngarep kiriman, kiriman donga niku ya mboten bener. Sami kalih mobil, kalih mobil krana sing siap nyurung niki kathah. Nyapa ora mau iseni bensin, akeh sing nyurung. Eh niki mengke ya lenter sing nyurung. Napa lenter te? Amoh sing nyurung ni remek. Kesel kabeh. Wong nyurung montor gak diiseni bensin. Nyurung montor gak diuripi mesine. Wong tahlilan sak kampung nahlili wong ra tau salat. Niki podo karo nyurung montor gak diiseni bensin. Ya melaku didik tapi akhirnya terus mandek. Jadi tiang ngendel-ngendel ni solate. Terus anak era enek sing nahlili. Niki yo gak aman. Sebab solate durung mesti keterima. Mong ngarep-ngarep tahlilane konco anak putu. Dewe-dewe rah solat. Niku yo gak aman. Podho karo montor kon nyurung tok gak diiseni bensin. Sing paling tepat niku kok gak istiqomah napa sih? Halo. Mboten napa-napa? Suarane mboten istiqomah. Sing paling sae aman kita nglampahi sing tenanan ibadah niku. Salate aja sampai tolong syukur pokok gak repot mawon sregep jamaah. Di luar niku kok sik longgar tambah wiridan, tambah salat duha, qobliyah ba'diyah. Dene repot nemen nggih monggo nglakoni barang sing luwih penting, syukur salate fardu wis dilakoni. Persiapan pertama ngibadah sing tenanan, salate aja bolong. Persiapan kedua didik anak sing temenanan ben besok lolos dihisab Gusti Allah. Didik anak sing tenanan mbok menawa salatmu gak diterima enek sing bantu donga waladin salihin yada'ullah. Anak soleh sing dongakne marang wong tuan. Ji. Sak teruse para rawuh di samping sregep ngibadah didik anake sing temenanan, kula pesen aja metu teko NU. Nggih. Bahkan nyuwun sewu sing saiki Muhammadiyah ndang mlebu NU. Nggih. Sing saiki MTA ndang mlebu N-O. Mumpung durung mati. Kula namung ngandani tok. Gelem alhamdulillah ra gelem yo tanggung jawab dhewe. Dhewe-dhewe ngoten mawon. Tak kandani tambah nesu yo sakarepmu. Sing sakniki PKS ndang mlebu N-O. Kenging nopo kok tetep N-O sampai mati? Nomor siji. Ternyata N.O. lah yang amanah. Amanah terhadap ajaran para ulama. Tidak dikhianati. Tidak didustakan. Tidak dirubah-rubah. Kadien ulama dawuh A. Ngantosak niki N.O. ngelakoni A. Kadien ulama dawuh B. Ngantosak niki N.O. yang ngelakoni B. Jangan boten wani ngowah-ngowahi ajaran ulama. Para rawuh bukti. Niki nomor niki Mas. Apa? Himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadijah. Muhammadijah lho. Muhammadiyah napa Muhammadijah? Hah? Berarti Muhammadiyah lawas toh? Nggih. Dos pundi ajaran asline Muhammadiyah? Mengke sampean rungokne. Sampean rasak-rasakne sampean pahami. Sing sik tetep cocok karo Kiai Muhammadiyah, wong NU apa wong Muhammadiyah delon. Sing amanah, sing ora khianat, sing ora nyalai ulama. Niku wong NU napa wong Muhammadiyah? Tak waca. Halaman 10. Shalawat versi Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Loh. Muhammad dijani usalawatin damel sayyidina. N.O. Sayyidina. Lati yang sakniki. Ayo. Sapa sing tetep podo ulama? Sapa sing rangwangwai? N.O. kah? Kula terus ni malih. Awis tak tekuk-tekuk nanti mang. Aniki. Halaman 46 47 masalah wudu. Wa ba'da an tatawaddo'a bil kaifiyatil mutaqaddimati fa anta tahir. Sakwuse sliramu wudu kanthi cara kang kasebut nang dhuwur mau berarti sampean wis dadi suci. Malam yakhruj minka sayun min ahadis tabilain. Selagi ora ana barang kang metu saking dalan ngarep lan mburi ngentut eek utawa pipis pokok durung ngono kuwi berarti gak batal. Walam tulamis almar'ah. Nomor loro sampean ora nyinggol wong wedok. Berarti nurut Muhammadiyah lek wong lanang singgolan karo wong wedok duduk mahram batal. Batal wudune. Nurut NO. Batal wudune. Nurut yang sakniki. Rapopo. Ayo, sing sik tetep ngugemi ajarane ulama sapa? Dadi diam-diam sing lakoni ajaran NO ya wong NO, sing lakoni ajaran Muhammadiyah lho ya wong NO. Ayo sapa sing jujur? Ayo. Makane aja metu teko NO. Sing jujuri panjenengan. Lha apa mencela-mencele? Lha apa gampang wawa? Dadi wong ya aja wawa-wawa, gek kono gek kene, gek kono gek kene. Ra duwe kemantepan. Nggih to? Lelek ra duwe kemantepan, matine mati mamang. Lek mati mamang berarti mati kafir. Mati munafik. Wong munafik iki ra duwe kemantepan mamang. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wala ilaha ula. Modele wong munafiki ra kono ra kene. Endi sing semute akeh, semute akeh. Endi sing gulane akeh kuwi sing dirubung. Endi sing duwe akeh kuwi sing di meloki. Enggak duwe prin. Enggak duwe prinsip. Lah ngono kuwi karena dilarang. La takun imma'atan ala nas. Sampeyan aja tiru-tiru rupo-rupo gedang, ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidul, usum nentang tahlil melok nentang tahlilan. Usum ngarom-ngaromne yasinan melok-melok ngaromne yasinan. Aja dadi wong mencela. Mencela. Mencela. Ra oleh ngono kuwi. Nah, sing mantep nggih. Aja wawa. Ternyata sing lakoni ajarane NU ya wong NU, sing lakoni fatwane wong Muhammadiyah ya tetep NU. Sapa sing jujur? Halo. Halaman 77. Lek mboten ngerti 77 Lek mboten ngerti 77 Saba'a wa saba'in. Tereng ngerti malih. Mboten ngerti saba'a wa saba'in. 77. Salate Muhammadiyah sing asli resmi, fatwa resmi ku piye? Damel bismillah napa mboten? Halaman 77. Summa sta'id qailan a'udzu billah. Lek wis mari maca iftitah kabiro sak terus niku, banjur maca a'udzu billah. Summa qra'il basmalah. Banjur maca bismillah. Waca maca summa qra'il fatihah. Banjur maca fatihah. Ayo sing lek ngimami istiqomah mesti maca bismillah. NU boliane, NU boliane, berarti sing nglakoni fatwa niki sapa? NU jan NU niku padha hadise nabi, padha Mbah Hasyim As'ari, padha Mbah Dahlan barang. Lah kurang penak piye? Enggak ada yang disalahi, yang diingkari oleh N. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor siji, salate sing tenanan. Ibadahe sing tenanan, didik anak sing tenanan kanthi pendidikan ahlu sunnah wal. Nomor loro, siap-siap mati aja metu teko NU. Apa kok ora oleh metu teko NU? Sebab nyatane sing tetep kenceng, gak gelem ngowang-owai, gak gelem mencela. Mencela tidak mau mengkhianati ulamanya adalah N. Terus nih mboten. Lanjutkan. Halaman 82. Utawa teng mriki enten 110 doa kunut. Halaman 82. Wa fi raq'ati tsaniyati min salati subhi ba'da qaulika rabbana walakal hamdu 'indal i'tidal fad'u bi hadzal du'a. Nalika sampean salat subuh rakaat kedua, iktidal sause maca rabbana lakal hamdu, donga kanthi donga kaya mengkene iki. Allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man. Fatmane sapa niki? Fatmane sinten? Yo fatwane NU, yo fatwane Muhammadiyah. Sing ngantos sakniki tetep ngugemi, njaga nyek nglakoni sapa? Sing wis ra gelem nglakoni sapa? Pokoke kula ora nyebut. Pokoke kula ora nyebut. 172. Dos pundi menetapkan Ramadan? Dos pundi menetapkan Syawal riyo menurut Muhammad? Iya. Manungok nih. Niki ajaran NU napa Muhammadiyah. Idza syahidta Ramadan bi ru'yatil hilal au bi istikmali Sya'ban 30 yawman fasum mukhlishan niyyataka lillah. Nek sampean wis weruh tekoni wulan Ramadan ditetapkan oleh pemerintah berdasar rukyat ningalihi hilal atau sakbana jangkep 30 hari, maka berpuasalah dengan niat di malam hari. Pun sakniki le NU ngenteni pengumuman pemerintah, arep riyoyo ngenteni pengumuman pemerintah. Lah pemerintah netepne poso, netepne riyoyo bodho. Niku ya berdasar rukyat. Lek rukyat enggak kasil digenepkan 30 hari. Ayo, sing nglakoni model ngono kuwi sapa? Padahal niki fatwane sapa? Berarti sing konsisten sapa? Sing ora konsisten sapa? Ya mboh. Halaman 234. Ziarah kubur. Nurut Muhammadiyah, ziarah kubur niku diharamne napa diperintah? Diharamne napa diperintah? Lek Muhammadiyah diperintah. Lek Muhammad hijah. Kalimat itu meriki zuru podo ziaro al kuburo menyang kuburan. Perlu ini gak apa? Litan kuru supaya siro kabeh podo iling al akhirat tak iling akhirat iling mati. Tapi neng kuburan awas, wala taf'alu lan ojo podo ngelakoni indahan yang sandingi makam, ojo ngelakoni maing barang-barang perkoro lam yak dan kang orang izini bihi perkoro mau Allahu Gusti Allah wa Rasuluhu dan tidak diizini oleh Rasulullah. Nopo sing ra oleh dilakoni teng kuburan? Contohnya, kato'aikum koyok sampian jaluk-jaluk ndungo almayita menyang mayit. Ini ku rauleh. Mayit. Mbah Nusron. Mbah Yusron. Semen ziarah teng makame Mbah Yusron. Terus ngomong ini, Mbah Yusron datangkan rizkiku. Mbah Yusron panjangkan umurku. Mbah Yusron datangkan jodohku. Ngono ki ra oleh nurut Muhammad. Iya. Mas ya nurut NU yo. Ya ra oleh padha ae. Dil. Wa tawassul bihi ila Allah. Dan tawassul dengan mayit kepada Allah. Tawasul yang dilarang menurut versi Muhammadiyah. Ini ku ngeten. Sampean membayangkan Allah paling atas. Sampean kawula nang ngisor. Wali-wali kiai-kiai ada di antara hamba dan Allah. Lalu sampean menjadikan wali-wali kiai itu mengantarai antara hamba dengan Allah. Dungamu enggak langsung neng pangeran, tapi jaluk dhisik neng wali. wahai para wali. Hantarkan kami menuju Allah. Wahai para wali, kabulkan kami agar Allah juga mengkabulkan kami. Loh, tawasul ngono kuwi nurut Muhammadiyah ra oleh. Masya nurut NU yo. Ya ra oleh. Sing oleh niki ngene. Tawasul niku sing diajarkan Nabi, sing diikuti NU, sampeyan ning makam atau di mana njaluk mundungmu langsung ning Gusti Allah. Kalimat ngene. Ya Allah, kanti karomai Mbah Sunan Ampel niki, ya Allah, kula nyuwun jenengan paringi tetep iman, jenengan paringi panjang umur, jenengan paringi rezeki barokah. Barokah njalukmu ning sapa? Allah. Enggak atik ada wali antara hamba dan Allah toh. Tapi njalukmu, ya Allah, kelawan karomai Mbah Sunan Ampel kula njaluk. Ngono kuwi enggak musyrik sebab njalukmu nang Gusti Allah. Lek NU ngolehne tawasul niku tawasul sing ngono kuwi. Dong. Lelek njaluk-njaluk nang kuburan mayit, datangkan jodohku. Niku nurut Muhammadiyah ra oleh, nurut NU yo ra oleh. Mayit, kau jadikan, aku jadikan kau sebagai perantara yang menghantarkan kami menghadap Allah. Ngono kuwi yo. Ya padha ra oleh sing oleh, ya Allah, kelawan barokah Mbah Mutamakin, kelawan barokah Mbah Hasan Mang napa? Kelawan barokah Mbah Hasan Mang Li, sampean paringi kula anak putu sing barokah. Jaluk teng sapa? Allah, dadi ra enek musyrike belas. Utawa ngene oleh Mbah Sunan Ampel. Jalukno ning Gusti Allah. Ngono oleh. Enek contone teng hadis Bukhari, juz 4 halaman 99. Anna rajulan ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Fa alima bidzalika Umar falam yunkir alaihi wala ahadun minas sahabah. Suatu saat wonten sahabat teka ndugi teng makame Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedo napa dereng? Ya sampun teka teng makame Kanjeng. Di depan makam itu sahabat ngomong ini, Kanjeng Nabi, umatmu wis pateklik, larang pangan, larang udan, ana jalukno banyu nang Gusti Allah. Ora kok wong niku ndonga teng Nabi, mboten. Nyuwun supaya Kanjeng Nabi ndonga teng ngene Gusti Allah. Ngoten niku jenenge njaluk tulung, ora termasuk ndonga teng makhluk orang jaluk-jaluk teng kuburan. Dil. Lah praktek ngoten niku ternyata diketahui sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana sikap Umar weruh wong ngomong ngono kuwi ning ngarepe makame Nabi. Falam yungkir alihi, Umar tidak menentangnya dan tak enggak ada satupun sahabat yang menentangnya. Berarti oleh, berarti angsa sing ngarom-ngarom nih goblok rungruh dalile. Halo, fa iza ataitumul maqbarata faqulu, nek sampean teko ning kuburan maca assalamu alaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Assalamualaikum dara qaumim mu'minin. Padha to? Sak teruse wastaqbilul qiblah. Padha madhepo kiblat teng makam iki lho. Niki kulone pundi? Nah, teko cek tengkulone makam, salam, Pak, niki anakmu teko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam doh, mantun ngoten lewat kene, terus oleh etane kene ngadep ngulon. Wiritane ngadep ngulon sebab arah sing paling bagus niku kiblat. Lah ngadep kulon kuwi lek ning kulone kuburan malih mledingi bapakmu. Ya toh? Sing paling bener ngadep kulon ning etane kuburan. Dil. Satu sisi hormat ning bapakmu aja mok mledingi. Di sisi lain ngadep arah sing paling bagus, arah kiblat. Lah niki nurut Muhammadiyah ya ngono, padha en umrah. Madhep kiblat. Lek wis madhep kiblat, sumadu Allah. Lalu di kuburan itulah berdoalah kepada Allah. Padha? Padha? Wastaghfiru lahum mayit-mayit jaluk no ngapura, wacak no istighfar. Padha? Was'alu lahumul afiyah mayit-mayit ning kono jaluk no ben selamat. Padha? Ajaran sapa iki? Ajaran ziarah kuburi lho, sapa? Sing nglakoni sapa? Berarti sing amanah sapa? Wala tuktiril mar'atu ziaratal kubur. Wong wedok aja sering-sering ziarah kubur. Berarti angsal ziarah mboten nurut Muhammadiyah. Wong wedok aja sering-sering ziarah kubur. Angsal mboten? Angsal tapi aja kerep. Aja kerep-kerep. Dadi nurut Muhammadiyah, Aisyah, Muslimat niku angsal ziarah. Tapi arang-arang mawon. Lek kerep-kerep sapa nyusoni anakmu? Ya pernah. Lah wong wedok guru TK, guru TP ki men preye. Nyapa to preye ziarah. Wong wedok manten anyar wajib nglayani sing lanang. Bolak balik di ziarah ya sing lanang ya. Ziarah dhewe. Tibake padha nggih. Oh, buku Muhammadiyah ya tak ambung. Niki buku apa, Mas? Nyedek oh, lambangi lambang NU apa Muhammadiyah? Oh, mencet ayo nyedek. Ayo, simbole simbol apa kuwi? Dhuwur-dhuwur lho simbol apa? Gambar iki lho gambar apa? Gambar matahari. Berarti napa? Muhammadiyah ta? Buku niki ajaran asli ya Ahmad Dahlan. Terbit tahun 20. Sampeyan durung lahir. Lek aku wis lahir. Ya durung. Mak kula niku lahir tahun 45. Lah kula lahir tahun akhir 1956. Berarti niki dhisik napa kali kula? Niki buku Muhammadiyah tahun 20. NU berdiri tahun 26. Berarti buku Muhammadiyah niki terbit NU belum berdiri. Niki asli Muhammadiyah ajaran Yai Ahmad. Yai Ahmad Dahlan. Buku palsu napa mboten iki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan September tahun kemarin. Tanggal 28. Sabtu malam Ahad. Ba'da Isya. Gusti Joyo adike Hamengku Buwono berinisiatif ngempalakan pengurus NU Jogja, pengurus Muhammadiyah Jogja, ditemokne kalih putune Mbah Dahlan, acarane tabayun, acarane klarifikasi, sakjane buku kuwi palsu apa ora. Cape niki buku Muhammadiyah, tapi isine pelek ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Kok aneh-aneh. Alhamdulillah, dalam pertemuan itu cucu Mbah Dahlan dawuh, buku niku leres. Pancen Mbah kula nggih ngoten niku. Napa? Pancen Mbah kula nggih. Maksudnya kaya buku niki. Berarti mboten palsu toh? Nah. Putune nambahi dawuh yang enggak ada di sini. Napa? Mbah Kakung, Mbah Dahlan niku sregep maos Ratib Haddad. Sregep maos Ratib Haddad. Ratib Haddad niku biasae awal-awal niku mirip-mirip istighosah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah alhamdulillah subhanallahil azim. Ngunu-ngunu kuwi. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghits. Sing bagian buri tahlil. La gabungan tahlil karo zikir-zikir kuwi lazim disebut Ratib Haddad. Lambah Dahlan pendiri Muhammadiyah niku tirose putune sregep maca Ratib Haddad. Berarti ahlu sunnah mboten Mbah Dahlan. Ahlu sunnah napa mboten? Karo sampean beda apa padha? Hah? Ora ngono lho. Dadi sampean kuwi ya padha Mbah Hasyim, ya padha ya Ahmad Dahlan. Bahwa ajaran Mbah Dahlan pendiri Muhammadiyah dan ajaran Mbah Hasyim pendiri NU, bahwa dua-duanya sama, sampean bisa melihat di tanbihun.com. Mungkin dibuka internete tanbihun T-A-N tan B-I-H-U-N tanbihun. Aja ditulisi dot. Engko ngedot sampean. Titik com. Enggak usah spasi. Tanbihun.com. Klik. Nah, teng mriku banyak artikel. Di antara sekian banyak artikel itu ada artikel ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU gurune pod. Do mondo e podo ajarane podo amaliae podo dan nasape podo. Mbah Hasyim keturunan Sunan Giri, Mbah Dahlan yo keturunan Sunan Giri. Dan alhamdulillah ngantos sakniki sing sik tetep njogo melestarikan ajaran dua kiai besar itu ahlu sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Di luar NU wis mblenjani. Apa mblenjani? Wis nulayani, wis nyolowe. Hah? Nyolowe di nganeng-nganei rapodo. Teng mriki, Bu. Halaman pertama Shalawate Sayyidina. Halaman 5. Anjing, babi, dan anak cucunya anjing babi. Oleh Mbah Dahlan dihukumi najis mughalladzah. Mboten nate Mbah Dahlan dawuh kirik halal ora tahu. Dadi bahwa kirik najis mughalladzah. Mboten mung nurut NU tok. Nurut NU kirik najis mughalladzah, nurut Muhammad ya ilo kirek yo najis nuwalado til halaman 10 hata cilik bakal wudu terus pundi teng mriki ketoke kulite wong lanang lan wong wadon kang liya alias duduk mahram laki-laki perempuan bukan mahram sentuhan kulit batal wudu niki wau ya padha niki ya ya padha halaman 16 wong sing ra duwe wudu batal wudu ora oleh nyekel Quran ora oleh nggawa Quran padha padha halaman 24 sunat abaat dilek ditinggal utawa kelalen diganti sujud sahwi teng mriki disebutaken sunat abaat nomor 3 maca donga qaf nun wawu ta maca donga qaf nun wawu ta apa kuwi lho maca donga qaf nun wawu ta suwine sunan abaat maca donga kunut ana iktidal kang kapindho ing saben-saben salat subuh lan pungkasane witir sasi poso wiwit tanggal 16 padha halaman selawe alias 25 apa alias 25 halaman selawe halaman 25 25 55 teng mriki didawuhne bacaan salat nomor 1 usolli dadi nurut Muhammadiyah niku oleh arep salat usolli padha padha sing-sing njogo sing-sing nglakoni sapa sing wis ra gelem nglakoni sapa mbuh mbuh sapa ngomong Fatihah damel bismillah padha njet mantun salat wiridan terus halaman 42 sunnah maca subhanallah subhanallah subhanallah ping 33 mantun salat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ping 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ping 33 sami wiridan iku lho nah terus setelah wiridan selesai sunat maca donga kalian junjung tangane loro banter oleh maca donga makmum kang krungu dongane imam sunat maca amin amin dadi nurut Muhammadiyah mantun jamaah wiridan imame donga tangane diangkat kon maca sing banter makmume kon amin amin padha napa gak beda padha apa gak beda makane ket wau kula ngomong aja metu teko NU ternyata orang tetep nglakoni NU niku yo nglakoni ajarane Mbah Hasyim yo nglakoni ajarane Mbah lan pejan halaman 50 lek cara Malang tekes tekes halaman 50 tentang salat sunat macem-maceme salat sunat nomor 6 halaman piro halaman 50 nomor 6 salat tarawih salat tarawih yaiku salat rok wawu ain apa salat tarawih yaiku salat rok wawu ain fa wawu, lam wawu ha. Apa itu? Salat tarawih yaiku salat raufuluh. Hah? Apa? Raufuluh. Jadi menurut Muhammadiyah niku salat tarawih 20 rakaat. Masjid Nabawi Madinah tarawih ya 20 rakaat. Masjidil Haram Mekah tarawih ya 20 rakaat. Resmi Masjid Negara Indonesia Istiqlal resmi. Resmi yang dianut negara Indonesia. Tarawih ya 20. Masjid Jami Magetan piro? Awas lek gak 20. Napa? Nek Malang niku wonten sing 32 dikurangi 12. Wonten sing 8 ditambah 12. Mriko iki trawai rena-rena. Kon trawai piro? Aku milih 8 tambah 12. Wes aku tak milih sing 32 disudo 12. Piro? Padhae. Rokfuluh. Jadi Muhammadiyah ini aslinya ngunuh kuwi. Jumatan versi Muhammadiyah. Langsung mawon. Syaratnya Jumatan nomor 4, salat Jum'ah kudu jamaah. Setitik-titike wong fatafuluh. Jumatan itu minimal wong pirang? 40. Enggak ada tak kemarat men. Fatafuluh. Padha mboten? Padha. Sunate khutbah. Nomor 6, kesunatane khutbah. Tangane tengen nyekeli mimbar. Tangane kiwa nyekel tongkat. Niki menurut Muhammadiyah. Khotib niki dikongkon nyekel tongkat. Sing lakoni saiki sapa? Hei. Halo. Sapa sing padha badalan? NU. Sapa sing padha basim? Lelek gak ngene arep padha karo sapa? Sunate dina Jumat. Nomor 8. Sunat maca surat Kahfi ana ing dina Jumat utawa malam Jumat. Ben didohne teko fitnahe dajjal. Sami toh? Nomor 9, lha niki. Ngakeh-ngakehne selawatan malam Jumat. Jadi nurut Muhammadiyah biyen, mumpung malam Jumat kon selawatan. Lah saiki. Sing selawatan malam Jumat sapa? Fatayat. Sing selawatan malam Jumat sapa? Caca NU. Nah tak jaluk wong-wong sing omahe cedhek langgar cedhek masjid, lek malam Jumat nggodho kopi utawa teh sing akeh. Lek ra duwe dhuwit ya telo sepe njebol rong wit apa pira ngono. Digoreng atau didang atau digodok. Langsung deleh ning langgar. Tulisono raoleh dipangan lek durung mari dibaan. Dan panganane barokah. Lek langgari akeh telone, lek langgar akeh berkate, lek langgar akeh segone, akeh rotine, otomatis cacani solawatan ya sregep. Lah kita kadang medit-medit. Tonggo-tonggone langgar il medit-medit. Onok cah tibaan sampai gorokane garing ya tok-toke raruh blas. Aku ora teko, aku wae lho ora teko. Apa maneh sampe telo goreng tapi goreng gedang goreng blas ora teko. Dadi ning langgar sepi, ning masjid sepi panganan, lan ning prapatan rame panganan. Prapatan mensen enek. Topi miring ya enek. Ngono kuwi. Nggih. Rokok ya enek. Canggei kacang ya enek. Akhire cacah kerasan ning prapatan, ora kerasan ning masjid. Dadi lek pengen masjid rame, malam Jumat cah tibaan kathah pancingan karo syukur-syukur sampean duwe prawan ayu. Mana? Mondok neng mundi ngono hafal Quran. Kae pengumuman ra apa-apa. Di absen tibaan. Sing kuat tibaan saben malam Jumat, rong tahun gak bolong blas tak pek mantu. Lah ngono. Dadi amalan iki tetep rame syiar Islam yo. Tetap rame syiar. Saiki dangdutan rame tadarusan sepi. Lah. Jumatan adzan pisan apa pindho? Menurut Muhammadiyah lho. Adzan pisan apa pindho? Halaman swidak buku niki. Hukum Muhammadiyah ini. Haram nyambut gawe. Dalam kurung golek bondo donya. Ono ing dina Jum'ah. Sakwuse azan kang kapindo. Hari Jum'ah. Gak oleh dodolan. Gak oleh nyambut gawe. Lek wis kurung azan yang ke. Yang kedua. Berarti nurut Mbah Dahlan adzan Jum'ah ping pira? Ping pindho to? Halo. Makane tetep NU mawon. Mekah Jum'atan adzan pindho. Madinah Jum'atan yo adzan pindho padha. Po. Padha. Mbah Hasyim Jum'atan adzan pindho. Mbah Dahlan Jum'atan adzan pindho. Wong NU Jum'atan adzan pindho. Masya Allah. Mari. N-O. N. N-O. Kudu mundak mantep. Lawang nentang ulama ewani ada. Lesaman podo ulama tambah rawani. Biye. Engkau sing iso jawab tak wae hadiah ini. Niki sing buku dalil-dalil NU mbiyen. Dalil kunut, dalil wiritan, dalil kirim donga, dalil tawasul, dalil macam-macam. Sampun ditulis teng mriki judule Muktatofat. Nah, sampun terbit terjemane. Lek maca sing Arab kangelan, maca sing terjemane. Lek maca Indonesia kangelan, maca sing Arabe. Nge tak bedai sing iso jawab bayi hadiahne. Piye mang kudu tetep NU sebab ternyata sing tetep sing sik tetep njogo ajarane ulama enggak diowahi itu ternyata NU Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lek sampean tetep NU berarti tetep njogo ajarane para ulama, baik ulama di NU maupun ulama di Muhammadijah. Muhammad ya. Awak saat ini buka niki, sing fotokopi. Sampun. Senajan ora diwaca kabeh. Halaman pertama, hadis nomor 2. Khotib NU, Jumatan NU, niku lek khotib arep munggah ansitu napa? Wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u dan sak teruse enek sing nentang kuwi ra oleh ngono kuwi ansitu ansitu barang ra enek dalile. Tapi lucu enggak gelem ansitu tapi ngene, karena waktu sudah masuk khotib dimohon naik mimbar. Kepada para jamaah dimohon diam, tenang dan mendengarkan. Padahal tenang, diam, mendengarkan niku terjemahan teko ansitu wasma'u. Saking gak ngerti ni wong, gak ngerti lek Malang goblok, lek teng mriki kirang mangertos. Napa? Kirang mangertos. Ngene. Lucu ansitu dibid'ah bid'ah ning, ansitu diharam-haram ne, tapi dhek gawe terjemahane ansitu padha karo ngene, ra oleh maca sayyidina. Selawat langsung Allahumma shalli ala Muhammad. Rauleh Sayyidina. Tapi bareng dee sambutan, semoga salat salam dilimpahkan pada junjungan kita. Padahal kalimat junjungan kita niku terjemahan teko langunuku piye. Niku saking gobloke napa saking ora pintere niku. Pundi dalile ansitu ansitu nomor kalih. Wa aqul saya katakan yustadallu dipakai dalil lahu bagi kalimat ansitu wasma'u. Aidan juga mana dalilnya bi annahu bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara Nabi memerintahkan man seseorang yastan situ yang menyuruh jamaah supaya dia mendengarkan piye carane an Nabi niku lek ajeng khutbah salah sicine sahabat dikongkon pengumuman he meneng meneng meneng rungokno ho lek arep khutbah wong-wong dikongkon meneng dikongkon ngru ngokne. Nabi kuwi lek arep khotbah ngono kuwi karo NU diterokne an situ. Berarti ya turu-turu Nabi to. Lah ngono kok jerene ra enek dalile. Piye? Inda iratatihi khotbah. Ketika Nabi hendak menyampaikan khotbah di Mina dalam Haji Wada. Judul kita Tuhfatul Muhtaj. Juz 9 halaman 310. Nomor 3 dilewati. Nomor 4 imam-imam NU kuwi lek salat traweh langganane kul huwallah. Napa? Kul huwale. Imam-imam traweh NU niku langganane maca kul Allah. Pertanyaannya, apa yo enek sahabat sing tukang langganan maca kul huwallah. Lek sahabat nglakoni Nabi ngoleh nih, berarti ya oh, ya oleh. NU ngelakonnya ini dalile ora. Bolak balik maca kul huwe. Nomor tiga, nomor sekawan. Kana ono rajulun suwijining wong lanang minal ansor saking sahabat an ansor iku ya ummuhum ngimami para para jamaah neng dilek ngimami di masjidku, di masjidku Quba. Wa kana kullama iftataha alqiraah, orang itu setiap kali mengawali bacaan iftataha biqul huwallah, mesti maca kul. Lebre jan nganyel ning ngene. Saben maca surat mesti kul huwallah. Akhire ditakoni Nabi, nyapa we? Saben ngimami kok. Saben ngimami kok kul huwallah. Wa indama sa'alahu Nabi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya andalika tentang hal itu, kala orang itu menjawab, jape enteng, nyapa maca kulhu terus? Seneng kok, ngono. Ora oleh. Nyapa saben ngimami kok kulhu Allah? Seneng kok, ngono to. Embreng greget ne wong ngene. Alhamdulillah. Jawabe, inni uhibbuha, sungguh saya mencintai surat surat kul huwallah. Faqala, terus Nabi dawuh, wis ngene ya, janji, salaman, salaman, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, gara-gara sampean seneng kul huwallah kulo, akhire sampean mlebu swarga. Dadi besok imam-imam terawih NU kuwi jatahe mlebu swarga. Amin Allahumma. Nyawa kang mlebu swarga. Kakean wiridan mboten. Sampeyan mlebu swarga apa kekhusukan salat mboten. Lah kene apa? Langganan maca kul huwallah. Penak berah dadi wong NU. Ngono kuwi makmume seneng berah. Nyapa seneng? Halo. Sokeh merang ini. Sahih Bukhari 774. Cil. Pokoknya NU bener wisa. Neng NU niku sak sure Jumatan dienek ne salat qobliyah Jumat adzan pertama, terus qobliyah Jumat imam naik mimbar, gitu. Terus adzan kedua, teng Mekah teng Madinah yang ngono padha ae. Lek teng zamane Nabi, apa ya nek qobliyah Jumat kuwi? Enten apa mboten? Salat sunat sebelum Jumatan. Teng mriki kana wus ana sapa Ibnu Umar iku yutilun dawak-dawak ke as-salata salat sunat qobla jum'ati sak durungi jum'atan wa yusolilan salat bakdaha sa'usi jum'atan rok'ataini rong rokaat fi baiti di dalam ru. Jadi Ibnu Umar niku sak durungi budal jum'atan salat sunat, setelah jum'atan ya salat sunat, berarti ada qobliyah jum'ah, ada ba'diyah Jum'ah. Dil. Nabi apa ngono kuwi? Wa yuhadditsu Ibnu Umar bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, Nabi juga melakukan hal itu. Qobliyah, qobliyah dan ba'diyah. Sapa sing Joko? Sing tetep nglakoni ngono kuwi sapa? NU. Sing ingkari sapa? Mbok. Oleh para terbangan. Enek dalile para dadi penerbang. Hah? Enten dalile mboten dadi penerbang. Karo Nabi di haram ini apa mboten? Nomor 8. Riwayat Bukhari 4001. Annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sami angrungokne Nabi niku midhangetaken mendengarkan bakdo jawarin beberapa perempuan di Madinah maksudnya. Kenapa perempuan-perempuan kok didengarkan Nabi? Yadribna, kaum perempuan itu pada memukul bitufi rebana. Jadi pas neng Madinah onok muslimat-muslimat terbangan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mirengaken ora kok ngarom-ngarom haram berbagi ora. Oleh ora berarti jadi penerbang lho oleh ora. Angsal wong Nabi ya gelem mirengaken til til sokeh perang ngene iki. Hah? Sahih Bukhari to? Sahih. Nomor 9. Tengene Quran iku enten kalimat simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tandane wong ahli swarga kuwi, tandane ana ning wajah ada bekas sujud. Lah karena ada bekas sujud tandane wong ahli swarga niku, akhire saiki ngetren sik lagi belajar salat rong wulan, bathuke diasap. Lecet ngapal jare ne tanda sregep sujud. Ayo, apa maknanya tanda sregep sujud ini? Kalau kita ahlu sunnah, tandane wong sregep sujud niku sregep iman, kok sregep iman? Netepi iman, sregep wudu, sregep zikir, njogo salat sregep sujud. Niku wajahnya berseri-seri. Mboten merengut mawon. Wajahe berseri-seri sumeh, bersih, bersinar putih, dan itu disebutkan Quran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Besok wajahe wong mukmin padang-padang, wajahe wong kafir peteng-peteng, ireng-ireng. Dadi tandane sregep sujud niku wajahe padang. Lah saiki ditafsiri tandane sujud niku bathuke gosong. Terus pundi teng mriki hasiah tafsir Sawi, sarahnya tafsir Jalalain juz 3 halaman 89. Al muradu minas sima laisal alamata fil jabhah. Yang dimaksud sima hum niku tanda itu bukan kok tanda hitam neng batukmu. Bukan tanda hitam neng batukmu. Coro kalimat niki ain terjemane bukan tanda hitam neng mata. Makna tafsirnya simahum tanda sujud bukan hitam-hitam di batuk. Itu mah min fi'lil khawarij. Itu kebiasaan kaum khawarij. Batuke direng-ireng ning ngono kuwi. Atik ayo dipahami. Munine Qur'ani simahum fi wujuhihim. Tandanya sregep sujud itu tampak di wajah. Wajah ile iki to. Lah nyapa kok batuk tok iki? Ayat Al-Quran ini lumunine ora kok simahum fi batuihim. Ora ngono kuwi ayate. Ayate munine fi wujuhihim neng wajah. Awas, caen ora usah melok-melok ngono kuwi. Nyapa dadak batuk diparut bareng. Sing kadung ya ben, wong biyen ra ngerti kok ya. oleh para donga dilakokne. Kayak mau, kayak Mbah Yai mau. Dilakokne toh? Donga disiir-siirne, donga puisi. Ana uwangi lucu, lucu ngene. Lek lagu diisi donga api. Lek donga dilakok-lakone elek. Tabuan di solawati api, solawat ditabui rauleh. Kek ya apa bedane? Solawat ditabui rauleh, tabuan di solawati oleh apa bedane? Beda apa padha? Lek nggen aku kuwi Mas, tabuan di solawati. Lek nggonamu salawat ditabui. Ya padha ae lho. Lek nggen aku Mas, lagu diisi donga. Lek nggonamu donga di lagokne. Padha apa beda? Hadis Bukhari, hadis Muslim nomor 2800 sekian, 4700 sekian, Kanjeng Nabi pas perang Khandaq bersair, berpuisi sambil berdoa. Dadi oleh donga dilakoni oleh wong Nabi yang lakoni dak. Wong NU biasa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika fahayyina rabbana wa adkhilna aljannata. Kicen mari adzan poso-poso rodok suruh menepantes er wetenge rodok kelikian. Tibake oleh ya donga diisi dilakoni lagu diisi donga oleh Kanjeng Nabi tibake ya piye Nabi syair dilakoni kok lakon donga disiirni syair diisi do ngene. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina. Lek sing asli dawa sing mriki dipendek ne wasabitil aqdama illa qaina nahnu ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tadaa jam'uhum alaina tibqa al ahadith allati rawaina fartudhum allahumma khasirin. Dadi Nabi ndonga disiirne ndonga di lakone oleh lelek haram Nabi kok nglakoni iki cah-cah sing tukang ngarom-ngarom ne rungokno ru lek NU niku ndonga biasa angsal donga dilakone ya angsal kabeh enek dasare dan ada hikmahnya. Lek donga biasa luwih khusyuk. Lek donga dilakone senajan raluwe khusyuk tapi gampang diapalne. Ngerti to? Mundak semangat dadi ana hikmahe dhewe. Dhewe donga lirih luwih tadabur luwih khusyuk. Donga banter sing goblok-goblok suwe-suwe apal dan kabeh ana hikmahe. Ojo gampang dilarang-larang. Male wong NU ndonga dilakokne. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ngono kuwi ta? Lah perang ngono iki. Lah wong Nabi ya disiirne kok. Wis. Pokoke sampai mati tetap NU ya. Oleh para salat sunat jamaah. Niki tiga keri. Wong NU cacah MI lho. Ben duhane tertib hijab jamaah gamen didik. Yang tiang toriko salat tasbih jamaah. salat taubat yo, jamaah salat hajat yo, jamaah terus digegeri karo cacing batuke. Haram bedengah renek dalile, renek tuntunane sesat. Koyok ngerti-ngerti yo. Halo. Bukaan Sahih Muslim ho. Nomor 1533. 1533. 1500 telung puluh telok. 1500 telung puluh telok. Basa apa kuwi? Madura. Sahih Muslim. Terus pundi? Ora usah kula waca arepe. Kanjeng Nabi datang bertamu ke rumah kami, rumahnya Anas. Saat itu hanya 3 orang tok, Anas, ibu E dan bibinya, Ummu Haram. Bareng Nabi rawuh teng dalem, Nabi dawuh, "Ayo ngatek, ngatek, ngatek. Kumu ngatek, ngatek, ngatek." Apa? Ate tak jak salat. Ajenge dicak salat ja. Jamaah fi ghairi waqti salat. Padahal itu di luar waktu salat. Jamaah di luar waktu salat berarti jamaah apa? Jamaah salat sunnah. Nabi nglakoni barah. Nglakoni sahih barah. Sahih Muslim. Makane kesimpulane, Bu, salat duha, salat hajat dewe-dewe angsal. Jamaah yo angsal dalile niki. Ojo titik-titik. Bid'ah, titik-titik. Haram. Makane balik NU kabeh. Mumpung durung mati. Oleh para mari salat salaman. Iki dikekeri ya. Nggih dikekeri. Teng Malang enten salah satu pengurus partai. Ora tak sebut nggo diarani sapa. Pak Jikosim Badut jamaah mantun jamaah wiridan. Mari wiridan tutup donga. Mantun ten salah salaman-salaman. Ditegor karo pengurus partai niku. Kira-kira partai PDI apa itu? Sing tukang bid'ah-bid'ah ini loh. PDI napa Golkar? Hah? Napa Demokrat? Napa Hanura? Ditegor ngene. Bah, mboten usah ngeten-ngeten iki, mboten enten dalile. Ngono. Salaman mari salat dulu. Jerene enggak enek dalile. Langsung nesu Pak Jikosi. Nesu ngomong ngene, ra dalil taliran. Gelem ngene iki salat kok ngene. Ra gelem ngene iki. Ngerti ya sampean sing wakaf iki mbahku saiki tak ngire aku mantep lho dadi randale tapi yo ya tegas enggak usah ngene-ngene bahra enek dalile kak dalil kak dalil dal. Nah niki hadis Bukhari 4377. Coba sampean pahami. Sahabat mantun salat sungkeman napa mboten kali imam. Salat salat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adzuhra salat duhur rakaataini 2 rakaat. Musafir niki qa. Musafir 2 rakaat jenenge napa? Qasar. Wal asro lan sholat asar rokata ini 2 rokaat wabayna yadaihi di depan kanjeng Nabi anazatun onok teken bincep nih gaya pemba gaya pembatas wamin waro'iha di belakang Nabi waro'ihi mesti ini almaratu orang perempuan kanjeng Nabi jamaah lanang terus jamaah we bedok selesai sholat ayo gelon Wakoma podo ngadek sapa anasu manungso sahabat bareng ngadek faja'alu ya'khuduna yatai sahabat langsung nyekel tangane Kanjeng Nabi. Lah nyapa tangane Nabi dicekel mari salat. Fayam sahuna terus sahabat ngusap-ngusap ke pihak kelawan tangane Nabi wau wujuhaum ke wajah mereka. Jadi sahabat makmum, buyaran makmum, tangannya Nabi dicekel. Diusap neneng wajah wulak walik. Oleh orang ngelakoni ngunungui. Oleh wong sahabatnya ya ngelakoni. Nabi cekel tangannya ya gelem. Tak? Kok diharam-haram nih. Dong. Oh, mantep dadi wong NU. Nyapa Mas NU? Dalile lengkap, ndi dalile? Lali. Nabi kan nyatane enek toh? Nggih toh? Nyatane enek perkara lak perkara lali urusan urusan buri. Kala ngucap si sahabat Abu Jufah. Fa'akhadtu biadihi. Banjur ingsun nyekel tangane Kanjeng Nabi. Fawadoktuha ala wajhi. Terus tak seleh neng wajahku. Piye tiba'i rasane. Fa'idha ternyata jebule duma. Apa? Duma daan. Tiba'i. Hia astane Nabi niku abrotulweh adem nyes minasal citi nimbang es watia pulweh wangi apani roihatan ambune minamis citi nimbang minyak misik peh jen salaman karo Nabi raruki blas lembut ngenten tangan adem nyes salaman karo Marzuki panas utange akeh. Makanya ra usah salaman karo Marzuki. Sing nomor 14 niku fatwa tentang tradisi zikiran tahlilan menurut ulama Wahabi tibake oleh. Tibake oleh. Niku judule kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 46 karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani. Karangan Imam Syaukani, padahal itu sebetulnya termasuk ulama Wahabi. Membolehkan kumpul-kumpul dikiran gawe kirim donga nang wong wong mati. Til kula niku setelah buka-buka buku Wahabi, akhirnya Wahabi itu saya bagi dua. Wahabi ngalim karo Wahabi goblok. Wahabi sing ngalim-ngalim ulama-ulama ngene iki. Sayyidina oleh. Oleh. Selamatan bapak ibu ya. Oleh. Kirim donga ya. Oleh. Bareng-bareng zikiran ya. Oleh. Mengki tak waca teng murid termasuk niki barang. Tak waca niki Wahabi kok ngoleh ne. Tapi Wahabi sing ning Indonesia kok. Kok ngarom-ngarom ne. Oh, berarti Wahabi itu ada dua. Yang satu Wahabi ngalim, yang satu lah aku ra ngomong. Halaman 15 faqad kana sahabatur rasidun benar-benar ada para sahabat khulafaur rasidin yastami'una padha kumpul kumpul teng pundi fi buyutim di rumah-rumah mereka wa fi masajidim juga di masjid-masjid mereka wa bainahum nabihum di antara mereka ada Kanjeng Nabi nyapa kok kumpul-kumpul wa yatanasadunal ashar mereka saling mensenandungkan syair lek teng mriki maca puisi maca dibak maca bur. Dah moco simtut turut sahabat biasa kumpul-kumpul moco si syair. Halo. Wa yatadzakarunal akhbar. Mereka saling bercerita. Selesai acara syairan, maca syair-syair ngono kuwi, wa yaqulun wa yasrabun, terus mangan karo ngombe. Padha apa? Padha ta? Lah, padha Mas. Padahal niki ulama wahab. Nafsu shofah halamannya sama dengan yang atas net. Langsung halaman berikutnya. Nomor rolikur. Nomor rolikur. Sambun. Anna rajulan qala lin nabi. Wonten tiang jaler matur dateng kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngene le matur. Inna abi mata walam yusi. Bapakku sedo. Dereng sempat wasi. Wasiat. Afayan fa'uhu. Nopo enten manfaate. Nopo enten gunane. Inta sodaku anhu. Nek kulo ngawon tenaken acara sodakoan. Ganjarane dikirine teng anak ngenekne sodakoh. Ganjarane dikirimne neng bapak sing mati. Ngono kuwi jenenge slah. Slah. Sedekah niku lho, Bu. Masak-masak sedekah nggih sapa? Ganjarane kangge bapak. Biasa ta ngono kuwi? Amalan ngono kuwi napa enek manfaate kangge mayit? Qala Nabi dawuh, "Na'am." Na'am. Enek manfaate? Ya enek. Jelas toh? Lah ngene sik ana sing berdampak ora enek. Percuma sia-sia. Meniki lambe capopon. Sokeh ora? Ibnu Majah, lek niku kurang sokeh ngisore. Lek niku kurang sokeh ngisore. Enten tiang jaler matur, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Setuhne ibu kula se. Seto afayan fa'uha intasodaku anha. Nopo manfaati ibu. Nek kulo sodakoh. Ganjarani dikirim niteng. Ibu Nabi jawab. Jawab. Na'am. Sahih Bukhari nomor sekian. Sahih. Menurut hadis Bukhari. Anak oleh ngawon tenaken acara sodakoan. Sing ganjarani kangge sing. Sing sedo, wong Jawa lek ngarani, selamatan. Kulo langsung nih, gek meh mari nih. Halaman pitu, nomor 38. Niki selamatan teng Saudi, saya kusum. Padahal Saudi ini ku wahabi. Sampun. Judulnya Asya'ul Walidain. Kenapa? Asya' ini ku artinya makan malam. Walidain artinya orang. Orang tua, bapak ibu. Makan malam untuk bapak ibu. Maksudnya kenapa? Acara sedekah malam. Ngundang TKI, TKW, TKW, wong melarat-melarat. Diundang dijak makan malam. Ganjarane kangge bapak ibu ising. Sedo. Niku wong Arab lek ngarani makan malam untuk bapak ibu. Asaul waliden. Coro kene jenenge kentun dungo. Apa lek kene jenenge? Napa? Selamatan podo ae toh. Jabi. Menurut Wahabi yang alim oleh para. Menurut Wahabi yang alim. Langsung tak jawab baik. Ndi meng. Nomor halaman 8 baris nomor 2 dhewe. Baris 2 dhewe. Pun. Jin jawab. As-sadaqatu lil walidain, sedekah ganjarane kangge wong, sedekah ganjarane kangge wong wong tua atau selain orang tua, yakni kerabat-kerabat, masru'ah. Perbuatan itu memang disare, memang disare akan, bukan bid, bukan bid'ah. Bagian bawah enten nomor 39 dua baris atasnya. Sampun. Wa hadhi sadaqah la masahata fi tasmiyatiha bi asail walidain. Sedekah ganjarane kangge wong tuwa niki ora apa-apa dijenengi asaul, dijenengne asaul walidain utawa dijenengne sadaqatul walidain. Lek ning Jawa dijenengne selamatan. Pun sampean terusne dhewe kesel. Pokok siji ben husnul khotimah, njoko iman, njoko salat, njoko alusunah wal jamaah jenengan sak keluarga, sak anak putu. Mondokne anak sing alusunah, milih sekolah kangge anak sing alusunah, milih mantu yo sing alusunah. Perlu nih besok sampean mati enek sing nungak nih. Nomor loro ben husnul khotimah, ojo metu toko NU. Kene apa ora leh metu toko NU? Nyatane sing tetep padha karo ulama, gak diwawai, tidak mengkhianati ajaran ulama, ternyata NU Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nomor loro tetep NU, ternyata dalile man, dalile man mantep. Nomor telu tetep NU niku perlune dipimpin ulama, dipimpin kiai. Apa bedane kiai karo sing duduk kiai? Ngeten mrono rawuh, kiai teng pondok, teng masyarakat. Niki sregep ndongakne murid-e. Sregep ndongakne santrine, sregep ndongakne jamaahe. Lah murid-e, santrine, jamaahe, lek kiaine sedo, ya sregep kirim Fatihah. Lek di luar NU, ndonga dhewe-dhewe. Ngamal dhewe-dhewe. Ganjaran dhewe-dhewe ngono kuwi. Nah, perlune melok NU niku melok wong sing gelem ndongakne sampean. Dadi tetep ana untunge. Saman waca teng hadis sahih Muslim. Besok lek teng swarga dikengken, ayo kabeh ndang mlebu swarga. Ulama-ulama ni mboten purun mlebuni. Padahal wis dikongkon. Ndang mlebu, mboten purun. Nyapa ora mlebu? Sik, umatku ben mlebu. Ben mlebu kabeh. Deloki, nyapa ora mlebu? Kurang 15. Daftar enek wonge rung ketemu. Niki wong parang nih, wong parang nih. Jadi ulama niki ngoten niku. Ra gelem mlebu dhisik. Ratego penak-penak ning swarga umat e durung mlebu. Ra gelem donga dhewe, enggak dongane umat e ra gelem. Makane kiai ben mari salat dongane mesti ngene. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa tala. Wa tala mizana murid-murid kula Gusti, jamaah kula Gusti. Ngono kuwi. Dadi melok kiai sebab kiai gelem dongane sampean. Aja melok wong sing ra gelem. Dongak ni sampean rugi, bayar larang-larang tiba era, randungak ni rugi. Di mana? Nomor papat, tetap dari NU para rawuh. Perlu ni nopo. Nah, krono NU ni pun jogo tradisi. Selamatan oleh, tahlilan oleh, berkat bungkus godong jati. Oleh tumpeng, oleh nyembah roro kidul ra oleh. Nggih. Pitung dinoan oleh. Tingkepan oleh. Telonan oleh. Krono en wayangan oleh. Pokok aja dicampuri, Mak. Maksiat. Krono NU niku menjaga tradisi, menjaga budaya, maka kalau yang didakwahkan ke masyarakat itu model NU, mboten bentrok kali masyarakat, mboten benturan kali masyarakat. Jadi Islam kali masyarakat iso menyatu. Mana lho? Lalek enggak model NU, haram, berkat haram, pitung dino haram, neloni bayi haram, tumpengan haram, senantiasa menentang budaya, senantiasa menentang tradisi. Lek Islam yang didakwahkan ngunukui, niku ngajak perang karo masyarakat, benturan kali masyarakat. Nah, membentur-benturkan Islam dengan masyarakat, niku sakjane kepentingane wong Kristen. Wong Kristen niku kepingin piye carane Islam gak disenengi masyarakat. Mungkole Islam masyarakat wis ra seneng Islam, pastor-pastor, pendeta-pendeta masuk ke kampung sopan santun, lemah lembut, andap asor, loman. Niki selamatan oleh api sumbang 1 juta. Ngono. Wayangan oleh monggo kali Kristen pastor gereja sumbang 1 juta. Lelek sing telaten ngopeni budaya. Lek sing telaten ngopeni tradisi niku Kristen. Terus ustad-ustad niki ngarom-ngarom ini terus. Suwe-suwe sing akrab karo masyarakat niku pendeta. Lah masyarakat mungsuhi kiai. Lelek wis ngono dakwahmu kiamat. Wassalam. Membentur-benturkan Islam dengan budaya niku goblok. Enggak ngerti oh sakjane itu kepentingan kaum Kristen. Koyok-koyok dakwah Islam. Ngletek tibake tujuane ben Islam digeting karo masyarakat. Ya kiamat no. Ngerti nggih? Makane dakwah aja sampai dengan cara sing garakne digeting karo masyarakat. Kula beberapa hari sak mobil kali Pak Profesor Dr. Imam Suprayogo. Niku abae Rois Suriah NU Watulimo Galek. Pundi Galek niku? Galek. Treng Trenggalek mriko. Nah, lek cerita teng kula masyarakat ini mantun tahlilan ini. Terus udu enek duwike. Bareng ditunggoki karo Mbah Hasani, bapake Pak Imam niku, masyarakat rawani meneng. Ngulek Mbah Hasani wis ngalih. Awit mana? Akhirnya apa? Joko atine masyarakat gak enak kali masyarakat. Mari tahlilan Mbah Kasani langsung wangsul. Ben masyarakat bendang ini. Mboten kok dukung kemungkarane. Mboten. Mboten kok dukung judine. Mboten. Napa Joko aja sampai masyarakat geting karo aku. Sebab lek masyarakat geting karo kiai, akrab karo pendeta, engko anake lahir njaluke jeneng ning pendeta, adek omah njaluke donga ya ning pendeta, ya kiamat no. Lha ngono kuwi lho kiai lek njogo atine masyarakat iki sampe wis ngerti mungkar. Tapi arep ditekani malah loro ati engko masyarakat. Alah timbang mungsuhan karo masyarakat alon-alon ae. Sampe ngono. Lha kok dadak saiki tekone masyarakat tablet akbar. Haram. Rokok. Bid'ah. Sesat. Matamu. Ngono-ngono. Jadi tolong model NU mawon. Biar Islam tidak benturan kalih masyarakat. Terus guyub rukun. Tak saling nopo. Namo. Gotong royong. Sing paling akhir lek tetep NU, insyaallah Indonesia aman. Mboten nate NU niku brontak. Sing ngarom-ngaromne hormat merah putih niku sanes NU. Sing ngarom-ngaromne merah putih partai Nur. Apa maksudmu? Sebentar. Niku. Lalek sing berkembang teng Indonesia niku golongan organisasi partai Pancasila setan, merah putih setan, UUD 45 setan. Lek Islam ngono kuwi sing teng masyarakat. Suwe-suwe njaluk merdeka dadi negara Islam. Lelek Jawa dadi negara Islam, otomatis bali merdeka dadi negara Hindu. Papua merdeka dadi negara Kristen. Lelek bali dadi negara Hindu, terus piye nasib wong Islam sing ning bali? Lek diusir sapa sing dosa? Lek dipaksa murtad masuk agama Hindu, sapa sing tanggung jawab? Ngono lho kan. Dadi nurut NU wis NKRI harga mati. Makane ndang gawe kaos kabeh Hizbut Tahlil Indonesia. HTI. Hizbut Tahlil Indonesia. Mburi kene tulisi NKRI harga mati merdeka. NU niku ngotot wis negara iki aja diwawahi. Aja di ongkre-ongkre. Perkara enggak api, ayo didandani bareng-bareng. Alon. Lek negara niki utuh, Jumatan lancar. Jamaah yo lancar, ngaji TPQ yo lancar, pengajian ning Papua yo lancar, aman. Lek tukarane perang saudara kaya Suriah, kaya Afghanistan menunggui. Jumatan raiso. Mantena nyarnjimak ya raiso. Mengkhawatir kena betil. Niki ajaran NU, negara harus aman, negara harus utuh. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Indonesia yang diisi la ilaha illallah. Diisi Islam bentarokah baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara harus utuh aman, aja diowahi supaya dakwah mulai Sabang sampai Merauke lancar-lancar saja. Saking nemene NU lek NKRI sampai kantore NU lho jenenge PBNU. Dan itu empat pilar. Empat pilar negara Indonesia ini apa? Sing disosialisasikan kali Pak Taufik. Pak Taufik ki Kimas. Satu. P. Pancasila. Dua. B. Bhinneka Tunggal Ika. Apa? NKRI. Undang-undang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang kena diutuk-utuk. Kenapa wau? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. NU ini ku saking menilai NKRI Merah Putih Pancasila. Kantori pusat ini jenenge duduk PPNU. Lek Muhammadiyah jenenge PP Muhammadiyah. Lek NU kantor pusat jenenge PBNU. Napa PBNU? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Napa PBNU ini? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD. Lah kurang ngopo nasionalismenya NU. Lho, pancen dikae ngono kuwi piye to sampean? Dikira kok ya pas. iki gak otak-atik matuk pancen karo kiai digawe ngono kuwi. Cek wong-wong yang ngerti NU enggak membahayakan negara. NU niku asli gaweane kiai Indonesia. Wahabi gayane wong Saudi. HTI Hizib Tahrir gayane wong Yordania. Syiah gaweane wong Iran. Ikhwanul Muslimin lek teng Indonesia partai niku gayane wong Mesir, Hasan Al-Banna. Lek NU gayane wong Indonesia. Jadi Syiah itu impor. Wahabi impor. Ikhwanul Muslimin impor. Terorisme impor. Wahabi impor kabeh. Lek NU asli produk dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Napa? Lah kene apa kok gawe produke dhewe? Saelele kain sing dijahit tanggen iki. Masih kaine murah. Lek sing jahit kanca-kancaku dhewe. Tangga-tanggaku dhewe. Bangsa-bangsaku dhewe. Sadurunge jahit wis eruh ukurane awakku. Niku engke tangge ya penak. Wong sadurunge jahit wis diukur. Dadi lek organisasi paham agama niku sing gawe kiai Indonesia dhewe, gawe-gayane dhewe, eruh ukuran ditrap neng Indonesia ya penak. Lek klambi gayane wong Saudi masih larang. Dengan Pak Kodim ya iso gegeden barang. Tinggi Pak Yusron kecilian. Ya apik, apik ramai itu lho. Tapi rames cocok. Lah cara kula milih klambi niku sing penting cocok senajan apik. Lah NU niku ya cocok ya. Sampai mati tetap NU. Monggo diterokne. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah kula ikrar netepi iman Islam ngantos sedo kabeh maca. Ya Allah kula ikrar nderek NU Ahlus Sunnah wal Jamaah ngantos sedo. Ya Allah kula ikrar badhe ikhtiar lan usaha supados keluarga kula anak putu kula ugi dados tiyang NU. Ya Allah kula ikrar mboten purun bantu, mboten purun dukung, mboten juruk, mboten purun ngrewangi golongan napa mawon, partai napa mawon, sinten mawon sing musuhi NU, sing ngelok-ngelokne NU, sing geding NU. Ya Allah kula ikrar setia pada NKRI harga mati sampai mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Lah ngono. Lek wong kono merdeka tok, gak ana Allahu Akbar. Lek wong kono Allahu Akbar tok, gak ana merdeka. Lek NU yo Allahu Akbar yo merdeka. Yo Islam yo NKRI. Ngono lho. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana wa ashabana wa dhurriyyatina wa qarabatina min ahli al-'ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahl wal dhayr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa qina wa iyyahum sharra masa'ib ad-dunya wad-din. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuisipun yai. Aja buyar, ana hadiah dulu. Sekedap, sekedap, para jamaah sekedap. Sampun. Sampun. Kula badai. Nggih. Sebutkan tiga hal yang sama antara NU dan Muhammadiyah. Telu mawon ra usah kakek, monggo. Amin. Yang pertama, Jumatan azan 2. Tahlil wudu. Malih duit 100.000. Sampun, siap? Sampun? Siap nggih? Nggih. Judule buku niki napa? Lanang mbok wedok iki? Putri, putri. Putri tirose putri. Judule buku niki napa? Mangga, mangga. Maju, maju, maju. Mangga. Pedoman-pedoman atau pilar-pilar Muhammadiyah. Kurang pas. Sapa sing sumerep judule buku niki? Nggih, Bapak Pana. Bismillahirrahmanirrahim, judulipun Himpunan Majelis Tarjah Muhammadiyah. Bener tapi kurang cidik rapopo. Himpunan, himpunan putusan Majelis Tarjah Muhammadiyah. Oh, ngapain ya? Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu pengumuman. Yang pertama, infak hasil pada malam hari ini Rp2.890.000. Dan untuk kupon yang belum terambil, nanti akan diambil dan diumumkan di radio setiap hari ya, setiap hari mulai setiap hari kalau pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat atau yang sore setelah sholat Isya 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi monggo mirengne radio nipun, kuponipun dipun simpen mungkin nek pas nah, tindak ten studio dipun pundut dor presipun. Monggo kita tutup sarengan acara wonten dalu menika lafi hamdalah sesarengan. Alhamdulillah. Firqalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo kanca-kanca selamat.